Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Munajat yang ke-33. Ya man adzaqa ahbabahu halawata muanasatihi faqamu baina yadaihi mutamalliqina. Ya man albasa awliya'ahu malam bisa haibatihi faqamu bi'izzatihi musta'izina. Ya man uhu zat adzaqa kang paring incip-incip sopoman ahbabahu eng piro-piro kekasihiman diparingi incep-incep halawata mu'ana satihi eng manisipun bungai nyawang ingman al-mu'anasatu utawi mu'anasah iku sururul kolbi bungai ati bisuruti jamalil mahbub sebab nyawang indai wong kang didemeni subyah disurupa agen sopo Allah bisain kelawan swiji-wiji lahu kang iku tetep kedue Allah syek-syek halawatut utawi rasa manis baya utawi halawatu mu'anasah iku tahyilun majas tahyil balidha kotu utawi idhaqoh adhaqoh iku tarsihun majas tarsih pokomu mongko jumeneng sopo ahbab baina yadaihi indalem ngarsaniman mutamalliqina halih podo nudi den kasihi kumantil kumantil iku berusaha untuk disayang atamaluku tabi tamaluk huwayo tamaluk iku atalatufu gawe alon-alon fi tawadudi ing dalem ngudi dikasihi ngudi iku berusaha berusaha disayang carane ku dengan cara yang halus kaya kula kaya yen to ngucap sapa ling sanu manungsa hafizakallah. Muka-muka ngerakso ing siro sopallah kusya Allah. Ini jenenge talatuf fitawadud. Hafidhokallah. Muka-muka awakmu dijogo Allah. Satarokallah. Muka-muka ditutupi. Muka-muka nutupi ing siro sopallah Allah. Bahwa utawi tamaluk guna ing dalem kene panggunan iku kinayatun persemon isyarat alat tolapi ingatasi nyuwun minal maula saking bendoro oleh nyuwunku bibilatin kelawan ngeroso ino wangkisari lan pecaya ati ku degrese susah jaluk ning Gusti Allah dengan menampakkan kehinaannya, menampakkan kesusahannya. Natara tubuhu utawi kandeke tamaluk alan daukihim ingatase oleh ngincipi ahbab lihalawati mu'ana satihi maring manise ngeroso ayem maring Allah iku bayunun pertelo bayaman lanhu zat albasa kemenganggoni sopoman awliya'ahu ing biro-biro kekasihi man dipenganggoni malah bisa haibatihi ing pinten-pinten agem-ageman rupa megahiman wibawa kemegahan kewibawaan ay malah bisa tegese piro-pro penganggu ya kang utawi malabis iku haibatuhu haibai Allah au haibatahu utawa ing haibai Allah asabi hatta kang diserupakan bil malabisi lawan piro-piro penganggu alfisiyati kang bongso ketinggalan lamurutu utawi kang dikarepaken bil haibah ikwal jalalatu sifat kemegahan wal adomatu lan sifat keagungan allati kang kasaha kang menganggoni ing lati sapa Allah Gusti Allah li auliyaihi maring para kekasih Allah bakulun man mongko utawi saben-saben wong ro'a kang meruh sapa man hum ing aulia hasala mongko hasil lahu kedhiman iku hasil lahu kedhiman apa robun rasa wedi minhum saking aulia karena hum kaya-kaya setune aulia iku usudun piro-piro singa piro-piro macan bakamu mongko jumeneng sapa aulia bi izzatihi sebab keagungane Allah musta'izina hale padha ngrasa agung ay kamu tegese padha madhep sapa aulia baina yadaihi ing dalem ngarsane Allah musta'izina hale ngeroso agung kabeh bi'izzati sebab keagungane Allah bi'an rafa'u lawan yanto podong luhuraken sapa aulia himamahum eng piro-piro sejo kuwate aulia anta lukiha saking gumantunge himam bil aghyari kelawan piro-piro liyane Allah tayahan kono kumaluhur bataka buran lan kono gumedeni alaiha ingatasi aghyar wasi konten lan kono kumandel minhum saking aulia bihi kelawan Allah wadhalika utai mengkono-mengkono mustaizina iku lima kono barang albasahum kang menganggoni sapa wa ing aulia dipenganggoni mimalabisi haibatihi saking pira-pira penganggu kamegahane Allah hatta lam yahabu sehingga orang padha wedi sapa aulia mau ing dalem sartane Allah wara wedi ghairuhu ing liyane Allah walam tata Allah lan ora mundi-mundi apa kulubuhum pira-pira atine aulia ora mundi-mundi artinya tidak ngeguno ila siwahu maring liyane Allah Yaman azaqa ahbabahu halawata mu'anasatihi faqamu baina yadaihi mutamalliqina wa yaman albasa awliya'ahu malabisa haibatihi faqamu bi'izzatihi musta'izzina. Wahai Tuhanku yang merasakan garis miring memberi rasa kepada kekasih-kekasihnya manisnya bermunajat sehingga mereka selalu tegak berdiri di depannya bersenang-senang bersuka-suka. Ya Tuhan yang memakaikan pada para wali pakaian kehebatan sehingga mereka berbangga dengan kemuliaan Allah. Para bapak, munajat ingkang kaping 33. Niki munajate tiyang ingkang sampun maqam ungsu billah. Maqam ungsu billah. Makom ungsu, makom ngeroso ayem ambek Gusti Allah. Bis ngerasakno azako ku ngerasakno. Ngerasakno ningali Gusti Allah, ningali keindahan Allah. Sing temen-temen dirasakno istilahe adzauq alwujudani niki ngrasa ayem wis ngrasa ayem ambek Gusti Allah wis ora ayem ambek liyane mulane kapan madhep ning asane Allah ku mutamalikin ku mantil bi Allah ku mantil

terus mampah ning padang pasir petuk. Pemuda berkulit hitam kangen wedhus. Nabi Ibrahim alaihissalam mendekati le cara nganjuk cung cara Jawa Tengah rek cara Jombang awakmu duwe omben-omben le sing dikesaken bapak omben-omben napa napa susu napa madu napa air putih anu le air putih wae monggo pak monggo Jangan niku nggawa teken sing kanggo menghalau kambing. Mriki Pak, watu ku dituthuk mbek tekene, tuk mancur metu banyune. Masya Allah, iki wong sing unsu ambek Gusti Allah. Ila reangon niki mboten enten kok sangu roti bareng mboten. Sing pendoyot gowaku wak. Mboten. Kapan pengen ngombe nggih ngoten. Ya Allah, bihaqqi khalilika. Kula nyuwun toya, tuk mancur metu banyak. Mun Pak pengen mendet. Nabi Ibrahim mendet nunjuk mek longo-longo. Duh, pengen heran napa Pak? Iya. Lagi bisa niki aku roh ngene iki. Napa mengen kepengin kula tegahaken sesuatu yang lebih mengherankan lagi. Iya. Duduhno. Kula niki, Pak. Nek njaluk Gusti Allah kok kula kawiti bihaqqi khalilika. Demi hae kekasih panjenengan. Bihaqqil khalil. Bihaqqil khalil. Atau bihaqqi khalilika. Kula nyuwun roti Gusti. Watu kula duduk ini metu roti. Sak jaluku napa roti panggang. Napa roti guling. Napa roti manis. Nguntek kok. Nek kula nyuwun. Ya hakil halil konyuwun ayam goreng Gusti tak tutup-tutup metu ayam goreng. Mumun Nabi Ibrahim mumun. Le awakmu wis tawero Khalil ku sapa? Nggih mboten. Namun kula pireng kabar ngoten gusaku duwe kekasih sebutane Al Khalil Ibrahim Khalilillah. Tak gandani ya le. Nggih. Yo aku iki Ibrahim Khalilillah. Jenengan iya geblak-blek mati. Masyaallah. Bareng mati niku metu koyok badai, tapi sinar. Badai rak ngeten war-war. Koyo angin puting beliung. Tapi niki sinar. Sinar. War, war, war, war. Pelek ning jenazah. Jenazahe lenyap. Nabi Ibrahim piyambak mboten ngertos. Apa jenazahku ambles ning bumi? Apa jenazahku ditarik ning langit? Bapak koyok badai itu tapi sinar. Apa ditarik ning langit apa ambles ning bumi. Nabi Ibrahim piyambak mudan pirsa. Wis Ibrahim dawuh Allah munggah gunung ana. Lah gunung. Kalau munggah gunung ning dhuwure gunung niku enten omah. Omah niku nggih cukup ageng, lawange kalih. Lah Nabi Ibrahim masuk. Ternyata di dalam rumah niku enten gergin yang indah terdiri dari emas.

Goleki niki kula bapak niku sampai ratusan tahun baru ketemu. Bangunan nggih terus ngumpulno kabeh emas, kabeh perak, kabeh intan mutiara yang dimiliki wong sak donya tarik kabeh. Nggih. Baik dengan sukarela atau dengan paksa. Sampai ono dirham sitok kanggo kalungan bocah yatim disendal pisan dengan paksa sampai anak yatim itu menangis. Iki sing kok dadi jalarane wis wae nggone tiba-tiba surgane ambruk. Iki jalaran sitok iki. Para bapak peredaran uang. Wang biyeniku nganggu perak atau nganggu emas. Sing perak jenengi dirham, sing emas jenengi dinar. Wabih ditarik kabeh untuk membuat surga. Kalau bapak, uang yang beredar diganti ambek kulit, nge, dipotongi bunder, disetempel raja. Iki uang yang beredar. Wah bapak, arsitek ini ku pinten ribuan, ada 10.000 arsitek. Pekerjaannya harus ratusan ribu. Gawe surga itu berapa? Sampai 300 tahun baru jadi. Bareng wis dadi para bapak, beberi kambale, noto gelase, noto tekone, nggih noto-noto persiapane kanggo cara sakniki peresmian. Niku notone tok 20 taun. Nggih. Bapak bareng wis wayahe sak wadyabalane, sak bojone, sak menteri-menterine budal. Begitu mlebu bleng digetak malaikat Jibril ambruk wonge mate kabeh. Kesadat bin Ad dideleh dhuwure gunung duwe perhiasan 70 unit perhiasan untuk peringatan dunia. Nggih. Mulo bapak. Nggih. Enek tulisane kamu semua tidak mungkin mempunyai umur yang sepanjang umurku. Kamu tidak mungkin menikahi gadis sebanyak yang aku nikahi. Tidak mungkin kamu punya anak laki-laki sebanyak yang aku miliki. Tidak mungkin kamu mengumpulkan harta dunia seperti yang aku kumpulkan. Setelah aku sakit, saya kumpulkan dokter sak dunyo untuk mencegah kematianku. Ternyata akhirnya pun aku mati juga. Pak. Aratolibat dunya wa intola umruh wa nala minat dunya sururun wa an'umah kapanin panabunya nahu wa atamahu falamas tawah matode panahu tahadama. Aku merhatikan wong-wong sing buru dunya kuwi. Sajan umure panjang. Nggih. Umure sampe 1000 taun. Nalaminat dunya sururun wa an umma. Yang didapat dari dunia ini ada hal yang menggembirakan dan yang menikmati, ya, dan banyak kenikmatan. Lah iya to, ndi bojo gadis itok is wonenge gak karuan. Gadis kok 1000. Sing luwih nyenengne kok ya kuat ngono lho. Kok ya kuat. Para bapak, kok nyenengno kabeh. Gembira, gembira. Iku contohnya kaya wong bangun bangunan setelah sempurna karek nganggoni jebule bangunane amruk. Para bapak sampean delok wong sugih-sugih. Lah ngumpulne bondo masyaallah. Karyawane sampe piro ngumpul kabeh. Nggih. Bareng wayahe menikmati umure wis 40. Akhire terus loro tinggal mati. Pabrike sing duwe sapa? Iku jenenge yo ambruk. Nggih. Para bapak, gudang garamku hampir separuh Kediri terbeli semua. Sing duwe sing pertama sekarang sudah tiada. Kenapa? Sakit jantung. Yang kedua juga tiada lagi, sakit jantung lagi. Apa pabrik dipendem neng kuburan kono. Kudunya, aku mau naik kudunya. Nah, para bapak mulai ana wong kok ngerasa wayem, ya, merasa jagakno sumindi ning nggone donya, iku jenenge wong bodho. Kebodho iku tidak lama akan hilang, akan hancur. Nah, para bapak, kapan iki ngerasa ayem sumindi ning nggone Gusti Allah, yaiku wong sing pinter. Wong sing pinter, Gusti Allah gak bakal ambruk. Gusti Allah gak bakal sedo, ora bakal. Ya sampe jagakno dulure sing dadi anu, ala dilungkas yo mati. Ya mungkin juga ya kalau masalah di penjara. Loro bapak, ngene nek bunga-bunga bunga-bunga mbek Gusti Allah. Aja bunga-bunga mbek liyane Gusti Allah. Sahrul uyu nili ghairi wajhika batilun wa buka uhun nali ghairi fat dikadaiun sururul sahrul uyu nili ghairi wajhika batilun wa buka uhun nali ghairi fat dikadaiun melek mripat bingi melek gak turu-turu. Ngapa kok melek? SMS sampai pacar. Ngapa kok melek? Dulinan catur. Ngapa kok melek? Dulinan gula sodok. Ngapa kok melek? Delok sipak bola TV. Ini semuanya adalah bukan wajah Allah. Hanya melek mboten melek mikiraken ngeroso ayem ambek Gusti Allah. Iku batilun rugi. Rugi. Tiwas meneng pasar ngantuk. Ning pasar ngantuk, nunggu gedeng teklak tekluk. Akhir lacine dirogo wong jupuk duwite. Apa mambengi melekan? Melekan rugi. Arek santri SMS cetak-cetek. Gak turu-turu. Apa SMS? Wakhir isuk kelangan subuh. Budak sekolah ning sekolah turu. Rugi. Kejaba nek meleke krana zikir maring Allah. Kejaba meleke madhep maring Gusti Allah. Babi babuka uhunna li ghairi fadlika dha'iku. Nangis meripat Gusti. Meripat nangis, apa kok nangis? Kelangan bojone mati. Apa kok nangis? Duite ilang. Apa kok nangis? Apa kok nangis? Jaluk bojo gak oleh-oleh. Iku ape ku doi un sia-sia. Sia-sia ku ganjarane gak ono. Imbalan dari Allah ndak ada. Napa kok bengi nangis ya? Kok nangis sae? Njuk duwe gak diwehi. Nah, sia-sia. Tapi kalau nangisnya karena kehilangan Allah, itu adalah nangis yang sejati. Lah pokok nangis, nangis nggih. Mun kansa dinten iki kula mboten jamaah blas. Mun setunggal bulan iki kula mboten saged ngaji malam Selasa. Sekian bulan niku Masya Allah bulan iki nguyur mawon karo paitae. Tahu nangis ini adalah nangis yang tidak sia-sia. Nek nangis ora bisa budal ngaji mesti ngerasa butun. Engko bakale ngaji sing rutin. Kapan nangis ora jamaah bagus. Nanti akan isi koma berjamaah. Nangisi, nangisi duit tilang. Nah, niki para bapak, wong kapan wis nggih madhep ning ngene Gusti Allah, mbuh iku wong syariat, mbuh niku wong hakikat. Niki mboten saged ayem nek mboten kalih Gusti Allah. Ayeme namung kalih Gusti Allah. Bapak enten tiyang wong sufi niku kuwatah sing wirid dan salat sunat iku sedina suwengi 1000 rakaat 1000 rakaat nggih mbok sing ngaji malam Selasa kenek pegak. Termasuk sing sewu rakaat niku Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Ku salat sunate sewu rakaat. Sewu rakaat. Awake dhewe minimal duha aja ditinggal. Salat witir aja ditinggal. Qobliyah ba'diyah aja ditinggal. Minimal baik itu di rumah maupun waktu pergi. Para bapak enten malih niki mboten disebut jenenge hanya seorang sufi. Dalam masa 13 tahun niki rutin mboten ate telat salat sunate niku 1000 rakaat, 1000 rakaat. Saking napa ayeme mbek Gusti Allah. Ayem. Para bapak nek wis ayem mbek Gusti Allah masuk sembahyang terus niki nggih mboten pegel. Arek-arek niku nek SMS para bapak sedalu nggih mboten pegel. Nek petuk ambek pacar ya mbuh mboten terminal bondi. Masuk gatik ngombe, gatik mangan. Setengah dino gak kesel belah. Iku ngoten kono ayem mambek Gusti Allah. Niku sampai salat niku 1000 rakaat, 1000 rakaat. Ati begitu. Kuat, mergo atine demen. Tapi fisik yang gak kuat. Ya niki akhirnya sampai lumpuh. Nggih. Ngadek niki mboten kiyat. Ngadek. Kapan sembahyang mesti lungguh. Lungguh. Krono napa? Krono mboten kiyat.

Wandang macan niku, oh singaku boten bingoni beberapa hari. Terus sebelenten ruangan ngeta niki ruangan. Nggih. Bareng mlebu ruangan niku Hasan Al-Askari, nggih. Niki pintunya singa itu dibuka. Meraung-meraung. Raungan singa sampai gedung bertingkat itu bergetar. Saking gedene singa, saking wis haus, sudah lapar beberapa hari tidak diberi makan. Wis koyok-koyok arep nyerbu Hasan Askari. Bareng weruh Hasan Askari, tendek. Singaku terus nyendek kena klosot-klosot ngeten ngubengi Hasan Askari. Mbek Syekh Hasan itu terus dilus-lus ke kiri. Ini sampai binatang-binatang nggih ngrasa wedi nggih ambek waline Allah Subhanahu wa taala. Mulane para bapak Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dawuh. Nek sifat kewaliane wali iku diketokno Gusti Allah, mesti wali-wali ku disembah nek manungsa. Tapi nek Gusti Allah ditutupi rapet. Nah, para bapak, niki wong sing dadi kekasih Allah, sing wis wusul ninggone Allah Subhanahu wa taala, nomor siji diparingi ayem, tentrem bersama dengan Allah, nemelo diparingi kewibawaan yang hebat saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal kita fa'na bi barakatihim bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatim minal fitani rabbika Rabbi fanfa'na bi'atihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim fa'atihim min al-fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inna hajati ilayhi walatun sinihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.